Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sidaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-1235 yang hadis tersebut memberikan beberapa faedah hukum dan dari beberapa faedah hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut telah kita baca dan masih ada beberapa faedah yang lain, diantaranya adalah annal ahkama syar'iyyah laisat mahsuratan fil Qur'anil Karim, bahwa hukum-hukum syariat tidak terbatas pada Al-Qur'anul Karim. Annal ahkama syar'iyyah laisat mahsuratan fil Qur'anil Karim, bahwa hukum-hukum syariat tidak terbatas pada Al-Qur'anul Karim. Bal qad utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an wa mithlah ma'ahu minal hikmah, bahkan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberi Al-Qur'an dan diberi yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, yaitu Al-Hikmah, yaitu Al-Sunnah. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat itu tidak terbatas pada Al-Qur'anul Karim saja. Akan tetapi, hukum-hukum syariat ada yang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam sunnah. Karena sunnah Nabi itu adalah wahyu, seperti Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Inni utitul Quran, sesungguhnya saya diberi Al-Quran. Wa mithlahu, dan yang semisal dengan Al-Quran. Nabi SAW diberi Al-Quran, diturunkan kepada beliau Al-Quran, dan juga diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sunnah. Dan itu yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Hikmah. Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah sunnah. Dan dua-duanya adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu, kemudian sunnah, hadis-hadis Nabi itu juga wahyu. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Karena itu yajibul amal bihi, boleh, wajib mengamalkan itu semuanya. Fakulluhu min indillahi ta'ala. Semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik wahyu yang berupa Al-Quran, kalamullah, atau wahyu yang berupa hikmah, yaitu sunnah. Semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya yadullu ala khasyati salaf. Hadis ini menunjukkan tentang khawatirnya, takutnya para salaf terhadap hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban Allah. Antunsa watuhmala bitarkil amal biha. Hadis ini menunjukkan tentang khawatirnya, takutnya para salaf terhadap hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban Allah untuk dilupakan dan diremehkan dengan meninggalkan untuk mengamalkannya. Ya. Jadi para salaf, baik dari kalangan sahabat maupun yang setelahnya, itu mereka khawatir, mereka takut jika hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu dilupakan dan diremehkan dengan tidak diamalkan. Seperti disebutkan dalam hadis ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau khawatir jika waktu, jika zaman telah berlalu lama pada manusia, orang itu melupakan dan melalaikan hukum rajam, sehingga mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Ini kekhawatiran, ini takutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah satu dari salafus saleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya di dalam khutbah Jumat itu diperbolehkan untuk menyampaikan al-mazail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih. Jadi menyampaikan masalah-masalah fikih dalam khutbah Jumat itu diperbolehkan. Kandungan khutbah Jumat itu boleh masalah-masalah fikih, terutama masalah-masalah besar yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga tidaklah khutbah Jum'ah itu disyaratkan hanya berisikan tentang nasihat saja. Ya. Tidak disyaratkan khutbah Jum'at itu hanya berisi nasihat saja. Tetapi khutbah Jum'at itu adalah menyampaikan nasihat, juga menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan. Tidak hanya menyampaikan nasihat saja. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau disebutkan di dalam hadis ini, khutbah Jum'ah, dan di antara isi khutbah yang beliau sampaikan adalah menyampaikan hukum fikih, yaitu tentang masalah rajam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Demikian beberapa faedah hukum yang bisa kita ambil, yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis yang ke-1235. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1236. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha fajlidha al-hadd wa la yusarrib 'alayha thumma in zanat fajlidha al-hadd wa la yusarrib 'alayha thumma in zanat thalithah fatabayyana zinaha falyabi'ha wa la bihablin min sya'rin muttafaqun 'alayh wa hadha lafdhu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zanat amatu ahadikum, apabila budak perempuan milik salah seorang di antara kalian berzina, fatabayyana zinaha, maka nampak jelas zinanya dia. Fajlidhal hadda, maka cambuklah dia sebagai hukuman had. Walayutharib alaiha, dan janganlah kamu mencelanya. Nah, dan janganlah dia mencelanya. Thumma in zanat fajlidha al-hadda, kemudian jika berzina lagi, maka cambuklah dia sebagai hukuman had. Wala yutharrib 'alaiha, dan janganlah dia mencela atau mencacinya. Thumma in zanati tsalitsah, kemudian jika dia berzina yang ketiga kalinya, fatabayyana zinaha, maka nampak jelas bagi dia zinanya. Falyabi'ha walau bihablin min sya'rin, maka jualah dia walaupun dengan selembar rambut atau sehelai rambut. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila budak perempuan milik salah seorang di antara kalian berzina, maka zinanya itu nampak jelas bagi dia. Maka cambuklah, atau hendaknya dia mencambuk sebagai hukuman had, dan tidak mencela atau mencaci. Kemudian jika dia berzina lagi, maka cambuklah dia sebagai hukuman had, dan dia tidak mencela atau mencacinya. Kemudian jika dia berzina yang ketiga kalinya, maka nampak jelas bagi dia zinanya. Maka juallah dia walaupun dengan selembar, dengan sehelai rambut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan lafadz hadis ini lafadz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini, idza zanat amatu ahadikum, apabila budak perempuan milik salah seorang di antara kalian berzina, amatu ahadikum, maknanya adalah budak perempuan yang dimiliki oleh salah seorang di antara kalian, dia berzina, fatabayyana zinah, kemudian nampak jelas bagi tuan pemilik budak tersebut perzinahan yang dilakukan oleh budak perempuan miliknya. Falyajlidhal hadda, maka cambuklah dia sebagai hukuman had, walaupun tidak dengan persaksian 4 orang saksi. Ya. Walaupun tidak dengan persaksian 4 orang saksi, tetapi nampak jelas perzinahan budak perempuan yang dimiliki oleh tuannya, nampak jelas perbuatan zinanya, maka cambuk. Dicambuk sebagai hukuman had, yaitu 100 kali cambuk, walaupun tidak dengan 4 orang saksi. Ini khusus untuk budak ya, budak perempuan. Khusus untuk budak dengan tuannya. Ya. Ketika perzinahan dilakukan oleh budak perempuan miliknya, nampak jelas, bukan hanya dengan prasangka, bukan hanya dugaan, tapi nampak jelas. Walaupun tidak dengan persaksian 4 orang saksi, maka supaya dicambuk sebagai hukuman had. Karena Nabi SAW tidak menyatakan di dalam hadis ini fasyahida alaiha arba'ah, kemudian bersaksi atasnya 4 orang persaksian. Sehingga walaupun tidak ada 4 orang yang bersaksi melihat perzinaannya, tetapi nampak jelas bagi tuannya perzinaannya dilakukan oleh budak perempuannya, maka supaya ditegakkan dan ditunaikan hukum had berupa cambuk. Thumma in zanat fajlidhal hadda wa la yusarrif 'alaiha. Kemudian jika budak perempuannya itu berzina lagi yang kedua kalinya, maka cambuk lagi sebagai hukuman had. Dan hendaknya dia tidak mencaci, tidak mencelanya. Kalau berzina lagi yang kedua kalinya dan nampak jelas perzinaannya, cambuk sebagai hukuman had. Dan tidak boleh mencaci, tidak boleh mencela. Dan perintahnya adalah perintah wajib. Perintahnya adalah perintah wajib. Kalau sudah dicambuk, jangan dicaci, jangan dicela. Karena dengan ditunaikan, ditegakkan hukum had bagi dia, ini sudah merupakan kafarah atas perbuatannya, atas perzinaan yang dia lakukan. Dan hukum cambuk itu sebagai hukum had sudah merupakan satu hukuman tersendiri, maka jangan kemudian digabungkan dengan hukuman yang lainnya, yaitu dengan dicaci. Cukup dengan dicambuk saja, jangan kemudian setelah itu dicaci. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ ثَالِثَةَ فَتَبَيَّنَ الزِّنَا فَلْيَبِيْهَا وَلَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. Kemudian jika budak perempuan itu berzina yang ketiga kalinya, sudah dicambuk masih berzina lagi, kemudian perzinaannya itu telah nampak jelas bagi dia, bukan hanya kira-kira, bukan hanya dengan dugaan, tapi nampak jelas. Ya. Nampak jelas. Ini menunjukkan agar supaya manusia itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Tetapi apa yang dilakukan, yang diputuskan itu berdasarkan kepastian dan kejelasan. Jika berzina lagi yang ketiga kalinya, kemudian nampak jelas perzinaannya, ya, maka untuk yang ketiga kalinya supaya dijual. Falyabi'ha walau bihablin min sya'rin. Maka juallah dia walaupun dengan sehelai rambut. Dan Nabi tidak menyebutkan supaya dicambuk, tapi supaya dijual walaupun dengan sehelai rambut. Maksudnya supaya dijual walaupun dengan harga yang sangat murah. Supaya dijual walaupun dengan harga yang sangat murah. Itu ketika melakukan zina yang ketiga kalinya. Nah, hadis ini dan juga nanti di hadis setelah ini yang belum kita baca, ini menunjukkan anna sayyidal amah waladhi yatawala iqamatal haddi alaiha, bahwa pemilik budak perempuan adalah yang mengurus, yang menunaikan pelaksanaan hukum had terhadap budaknya. Bahwa pemilik budak perempuan itu adalah yang menunaikan, yang melaksanakan pelaksanaan hukum had terhadap budaknya. Karena pemilik budak itu adalah sebagai penguasa yang memiliki wewenang penuh terhadap budak yang dimilikinya. Dan kekuasaannya, pemilik budak terhadap budaknya itu lebih khusus daripada kekuasaan penguasa terhadap budak tersebut. Oleh karena itu, pemilik budak ini berhak untuk menunaikan hukum had terhadap budak miliknya. Ini tentunya adalah ketika budak yang dimiliki itu melakukan perbuatan fahisyah, merupakan perbuatan fahisyah keji seperti zina yang nyata dengan pengakuan dia atau dengan persaksian. Dan ini sebagaimana pendapatnya Imam Madhab yang tiga, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Nah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa pemilik budak itu berhak untuk menunaikan hukum had terhadap budak yang dimilikinya. Ini pendapat sebagian ulama, dan sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik menyatakan pelaksanaan hukum had terhadap budak diserahkan, dikembalikan kepada penguasa. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa pemilik budak itu boleh melaksanakan hukum had, apakah dilaksanakan sendiri atau diserahkan kepada penguasa agar penguasa menunaikan hukum had terhadap budak miliknya. Kemudian pada berikut dari hadis ini, annahu la yushtaratu fi qamati sayyidil hadda ayas buta dhalika bisyuhud. Faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika pemilik budak melaksanakan hukum had terhadap budaknya tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan bisyuhud, dengan adanya persaksian. Pemilik budak ketika melaksanakan hukum had terhadap budak yang dimiliki tidak disyaratkan dengan adanya persaksian. Bal yakfi ayatabayyana dzalika lisayyid, bahkan cukup bagi pemilik budak itu kepastian dan kejelasan perbuatan budaknya. Kalau perbuatan budak miliknya yang mengharuskan dilaksanakan hukum had itu telah nampak jelas bagi tuannya, maka cukup hal itu bagi tuannya untuk menunaikan hukum had bagi budak miliknya. Tidak dipersyaratkan adanya persaksian dari orang lain. Tidak dipersyaratkan adanya 4 orang saksi. Dan ini khusus untuk pemilik budak terhadap budaknya. Kemudian pada berikutnya dari hadis ini, annahu la rujma fi haqqil imam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak ada rajam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak ada rajam fi haqqil imam, pada haknya budak perempuan. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fal yajlidha, maka cambuklah dia. Ya. Rajam itu bukan cambuk, tetapi ramyun bil hijar hatta tamut. Dilempar dengan batu sampai meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada budak yang berzina supaya dicambuk. Karena itu hadis ini menunjukkan tidak ada rajam pada haknya budak perempuan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, anna sayyid idza aqama al-hadda ala mawalihi. Hadis ini menunjukkan bahwa pemilik budak apabila menunaikan, melaksanakan hukum had terhadap budaknya, apabila pemilik budak menunaikan hukum had terhadap budak miliknya, fala yusarrib alaihi wa la yu'ayyirhu, maka tidak boleh mencela dan tidak boleh mencaci budaknya. Kalau pemilik budak melaksanakan hukum had terhadap budaknya karena perbuatan budaknya yang menuntut ditegakkan hukum had, itu tidak boleh untuk mencaci, tidak boleh mencela kepada budaknya. Karena hukum had itu adalah merupakan satu ta'dib, satu hukuman. Kemudian celaan itu juga satu hukuman. Ini tidak boleh digabungkan dua hukuman tersebut. Karena hal itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang bagi pemilik budak ketika sudah menunaikan hukum had mencela budaknya, itu dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau hukum had itu sudah ditunaikan, maka orang yang mendapatkan hukuman tersebut ini enggak boleh dicela. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki karena perbuatan dosa yang dilakukan. Ya. Kalau hukum had itu sudah ditunaikan. Hukum had sudah ditunaikan pada orang yang melakukan perbuatan yang mengharuskan dilaksanakan hukum had, itu enggak boleh dicela. Orang yang sudah menjalani hukum had tidak boleh dicaci, tidak boleh dicela. Karena pelaksanaan hukum had itu merupakan kafarah penghapus bagi dosa. Ya. Dosanya sudah dihapus dengan ditunaikan hukum had padanya. Maka jangan dijatuhi hukuman yang lain lagi. Nah. Karena itu nanti di hadis berikutnya, di hadis yang ke-1238, ya, ketika Rasulullah melaksanakan hukum rajam kepada seorang wanita, Nabi menyolati, kemudian Umar bin Khattab menegurnya. Kemudian Rasulullah jelaskan bahwa dia telah bertaubat dan telah melakukan suatu amalan yang afdol dengan taubatnya itu. Tidak boleh dicaci, tidak boleh dicela. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasannya ketika pemilik budak telah memberikan hukuman kepada budak perempuannya dua kali, apabila pemilik budak telah memberikan hukuman kepada budaknya dua kali, kemudian budak itu tidak mau berhenti, tetap masih melakukan perbuatan fahisahnya, perbuatan kecilnya, maka supaya dijual, walau bitsamanin qalil, supaya dijual walaupun dengan harga murah. Walaupun dengan harga yang murah. Karena ini menunjukkan bahwa pada budak itu ada akhlak yang jelek. Tidak pantas, tidak halal untuk budak itu tetap berada pada tuannya. Bal yajib alai ibu aduh, bahkan wajib dijauhkan. Wajib dijauhkan dengan dijual walaupun dengan harga yang paling murah. Karena kalau tetap mempertahankan budak perempuan yang sudah berzina lebih dari dua kali, sudah mendapatkan hukuman tetap dipertahankan, ini menunjukkan pada pemilik budak itu ada diyasah, dia dayus, orang yang tidak memiliki kecemburuan. Nah, maka supaya dijual walaupun dengan harga yang paling murah, bukan dijual dengan benar-benar sehelai rambut, karena sehelai rambut enggak ada harganya, dan itu secara adat enggak berlaku, enggak ada jual beli dengan sehelai rambut, enggak ada, sehingga itu adalah merupakan mubalaghah sebagai ungkapan yang maknanya walaupun dengan harga yang sangat murah, itu maksudnya walaupun dengan harga yang sangat murah. Kalau tetap dipertahankan, tidak dijual, ini menunjukkan bahwa pemiliknya itu menjadi tuannya itu padanya ada diyasah, dan dia akan terbawa jelek. Oleh karena itu wajib untuk dijauhkan, supaya dijauhkan. Nah, ketika menjual, harus dijelaskan keadaannya, harus dijelaskan kondisinya agar supaya tidak menyembunyikan cacat pada barang jualannya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1238. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimul hududa ala ma malakat aymanukum, rawahu Abu Dawud wa huwa fi Muslim mauquf. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimul hudud ala ma malakat aymanukum, tunaikan hukum had oleh kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa huwa fi Muslim, dan hadis tersebut pada riwayat Muslim mauquf. Dan dari Ali semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan oleh kalian hukum had terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayatkan Abu Daud, dan hadis tersebut dalam riwayat Muslim mauquf. Dan hadis ini hadis sahih, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, hadis sahih duna qawli yaqimul hudud, tanpa sabda atau kalimat aqimul hudud. Hadis ini sahih, disahihkan dalam Sahih Abu Daud di nomor hadis 4473, di dalam As-Sahihah, yaitu silsilatul hadis As-Sahihah, nomor hadis 2499, dan di dalam Al-Irwa, yaitu Irwa Ul-Ghalil, nomor hadis 2325. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kepada para pemilik budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para pemilik budak, dan ini adalah perintah wajib agar supaya menunaikan hukum had terhadap budak-budaknya. Ketika budak-budaknya melanggar pelanggaran syariat, melakukan pelanggaran syariat yang menuntut ditunaikan hukum had padanya. Alama malaikat aimanukum, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Tunaikan oleh kalian hukum had terhadap budak-budak yang kalian miliki, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Manusia yang memiliki budak, baik budaknya dimiliki laki atau perempuan, ketika budaknya itu melakukan pelanggaran yang mengharuskan ditegakkan hukum had padanya, maka supaya ditunaikan hukum had padanya. Dan hukum had di sini umum, di antaranya cambuk, potong tangan, dan yang lainnya. Kalau mencuri, hukum hadnya potong tangan. Kalau berzina, hukum hadnya dicambuk. Nah, hadis ini sebagai dalil tentang wujub iqamatil hudud, wajibnya menunaikan hukum had, karena perintah asalnya adalah untuk wajib, sebagaimana dalam hadis Umar bahwa menunaikan hukum had itu adalah kewajiban. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa anna sayyidu qimul had ala mamlukihi, pemilik budak supaya melaksanakan hukum had terhadap budak yang dimilikinya, baik hukum had itu bentuknya cambuk atau potong tangan atau yang lainnya. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis yang ke-1230. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk pembahasan hadis berikutnya tentang menunda pelaksanaan hukum had, ya, menunda pelaksanaan hukum had terhadap wanita yang hamil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.